الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. الله عز وجل telah menjelaskan dalam Al-Quran, وَطُعَامُهُمْ حِلٌّ لَكُمْ. Makanan mereka, Yahudi, Nasrani, itu artinya sembelihan mereka halal bagi kalian. Ketika kita tidak mengetahui, maka kita yakini bahwa mereka menyembelih dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Itu binasul Quran. Tapi kalau kita tahu dia dengan nama Yesus disembelih, ya haram. Sama dengan orang Islam, dengan nama Nabi Muhammad dia nyembelih, ya haram. Pernah terjadi di zaman Nabi SAW, sahabat ya dikirimi daging ayam atau yang lainnya. Lalu apa? Lalu dia melapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ini yang nyembelih ini orang-orang baru masuk Islam," katanya. Baru selesai dari syiriknya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Samu antum wa kulu." Ya, baca bismillah, makan sudah. Ya. Maka kalau diragukan, bismillah, makan. Tapi kalau di Yahudi Nasrani, sudah bismillah, makan sudah. Karena apa? Allah Azza wa Jalla telah menghalalkan. Kecuali kalau kita jelas mengetahui bahwasanya dia menyembelih bukan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana orang Islam, kalau kita ketahui dia menyembelih bukan dengan nama Allah Azza wa Jalla, sebagaimana yang tertera dalam hadis, "Ma anharaddam wa dzukira smallah fakulu." Apa yang menumpahkan darah dan dibacakan bismillah nama Allah, maka silahkan makan. Ghairas sin wal dhufur. Ya, yang penting jangan itu adalah gigi dipakai menyembelih dan jangan pula menggunakan kuku menyembelih. Ammas sinnu fa'azmun. Adapun gigi ini dia adalah tulang dan tulang ini sebagai makanannya saudara-saudara kita dari kalangan jin. Wa amma adh-dhufur, adapun kuku yang mana orang Ethiopia, orang Habasyah yang kafir itu mereka panjangin kukunya dan diasah kukunya. Itu langsung menjadi alat untuk menyembelih. Famudiyul Habasyi, kata Nabi, dia adalah alat penyembelihannya orang Habasyah, yaitu orang-orang ajam, orang-orang kafir. Taib. Bagaimana kalau dari negeri-negeri musyrik? Ya, kalau dia dikasih label halal, bismillah. Tapi kalau kita tidak ketahui ya bahwa ini jelas merupakan dari negeri musyrik, maka tidak boleh untuk kita makan. Nah, saking bodohnya, ada suatu kisah di sana di Arab. Ya, saking bodohnya orang-orang kafir ini, dia kirim ikan. Lalu di ikannya apa? "Madbuh bi tariqatin islamiyah," katanya. Ikan ini dipotong dengan cara Islam. Kapan ada ceritanya orang Islam itu memotong ikan? Ya, sampai seperti ini jahilnya orang-orang kafir itu. Kemudian juga ada contohnya lain ya. Ini membab dzikrul mithal saja. Ketika terjadi keramaian di Makkah, di tempat tawaf, di tempat melontar jumrah, dia datangkan orang-orang kafir. Ini orang-orang kafir jahil. Tapi katakan jahilnya, saking jahilnya lucu sekali begitu. Diminta sama raja, bagaimana jalan keluarnya tentang kebisingan keramaian ini? "Oh, kami punya usul begini. Sebagian datang di awal tahun, sebagian datang di akhir tahun," katanya. Jadi hajinya sebagian awal tahun, sebagian akhir tahun. Ada apa? Menjahli. Ya, sama seperti ini, ikan disembelih dengan cara Islam. Kapan ada syariatnya menyembelih ikan dengan cara syariat Islam itu? Hadza huwa wallahu ta'ala a'lam. Kemudian bagaimana hukumnya berkorban untuk orang tua kita yang telah meninggal dunia? Bil khusus, secara khusus untuk dia tidak ada tuntunan. Tetapi kita sebagai anak atau kita sebagai kepala rumah tangga ya, sebagai wali yang wakil di rumah tangga setelah meninggal orang tua ini, kalau kita menyembelih diri kita dan seluruh keluarga al-ahya wal amwat, maka sah. Wa fadlullah wasi', karunia Allah Azza wa Jalla amat luas. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam, ini disebutkan dalam Sahih Muslim, dhabaha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bikabshaini amlahaini aqranain dhabahahuma biyadihi wa samma wa kabbar wa wada'a rijlahu al-yumna ala safhiha. Nabi alaihi salatu wasallam berkorban dengan dua domba amlahain, putih kehitam-hitaman, aqranain bertanduk, diletakkan kaki kanannya di ya, di leher kambing ini, lalu dibacakan Bismillahirrahmanirrahim Akbar, dan disebutkan hadza li Muhammad wa ali Muhammad, ini untuk Muhammad dan keluarga keluarganya. Maka mengkhususkan bagi orang meninggal dunia ini tidak ada, tetapi diikut sertakan pahala hatta di satu kampung bisa para jamaah. Karena apa? Fadlullah wasi', karunia Allah itu luas. Wallahu ta'ala alam. Apa betul setiap pribadi seorang sunnah berkorban sebanyak 7 ekor kambing atau 1 sapi? Nabi alaihissalatu wassalam telah menjelaskan dalam hadisnya, man kana lahu sa'ah, siapa yang ada kelapangan, ya, siapa yang punya kelapangan rizki, walam yudhahi, ternyata dia tidak berkorban, fala yaqrabanna masjid amau sallana, jangan dia dekat-dekat dari tempat kami salat, itu lapangan. Kalau ada kelapangan ya rezeki, maka korban satu kambing ya segi kepemilikan satu orang, tapi ikut serta pahala berapa saja. Nah, adapun sapi ini boleh ishtirak, gabung maksimal yaitu berapa? 7 orang. Semakin sedikit semakin bagus. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika dia hajjatul wada, berapa coba untanya Rasul? 100 unta sendiriannya. 63 dipotong sendiri oleh beliau, sisanya diwakilkan kepada Ali bin Abi Thalib, dan Ali bin Abi Thalib diikutsertakan. Kemudian dalam hadis yang lain juga, ketika umratul qadha, Nabi alaihi salatu wasallam menyembelihkan untuk istrinya sapi itu al-baqarah an sab'ah, untuk 7 orang. Hadza huwa wallahu ta'ala a'lam. Silakan ada pertanyaan. Taib. Raja kufar. Ya sama, ini menuduh saudara ini. Walaupun kita sendiri tahu. Meskipun bercanda. Iya, hatta bercanda tidak boleh. Karena apa? Nabi alaihissalatu wassalam telah menjelaskan dalam sabdanya, "Man qala li akhi ya kafir." Apalagi ini bukan sekedar kafir, raja lagi. Maka apa? Lafaz ini harus kita cepat taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Hadza huwa Allah Ta'ala a'lam. Silakan ada yang lain. Baik, dia seorang punya masih punya utang, iya, dan dia ingin korban. Kita iya, lihat dulu utangnya sudah tiba waktu bayar apa tidak, itu masalahnya. Sangat tiba. Nah, kalau sudah sangat tiba, maka apa? Ini wajib dia bayar hutang dulu, baru dia tunaikan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadza huwa wallahu ta'ala. Pokoknya ikrah masuk dalam segala hal. Paksaan ini masuk dalam segala hal. Hatta itu adalah perbuatan. Ya, dipaksa untuk berbuat kekufuran, dipaksa untuk apa namanya sujud kepada berhala dan semisalnya. Kalau hatinya mempertahankan keimanannya, kalau dia dipaksa, ya bagian dari ikrah sama seperti ucapan juga. Ya. Jadi ikrah ini banyak, jadi segala hal dia masuk. Namanya paksaan ini namanya manusia di luar kemampuannya. Maka oleh karena itu Allah Azza wa Jalla memberikan keringanan. Cuma apa? Tentunya harus benar-benar ikrah, bukan hanya main-main dan semisalnya. Hadza huwa wallahu ta'ala a'lam. Baik, bagaimana dengan hadis lalat itu bagaimana? Ya. Yang mana tentu ini hadisnya mauquf ya, bukan marfu sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan hadis marfu, bukan Rasul mengucapkan demikian, itulah riwayat dari para sahabat, mauquf dari sahabat. Ya tentu seorang ketika dia dipaksa untuk berbuat kekufuran, lebih utamanya dia menolak. Karena apa? Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, la tusyrik billah, jangan engkau mempersekutukan Allah. Wa in qutta'ta aw hurriqta, sekalipun kamu dicincang maupun kamu itu dibakar, jangan kau syirik kepada Allah azza wa jalla. Hadza wa wallahu ta'ala. Ya, fadhal. Baik. Bagaimana seorang bersumpah mengatakan aku kafir dan semisalnya, ini sumpah yang bid'ah. Kenapa? Ya, dia tidak bersumpah dengan menyebut nama Allah tabaraka wa ta'ala atau apa, ku talak telu dan semisalnya, talak siu bahkan sekarang, ya, mali katanya, dan semisalnya. Ini adalah sumpah yang bid'ah. Dan ini sumpah yang tidak boleh diucapkan, ya, aku kafir, tidak boleh. Kenapa? Allah Azza wa Jalla menghendaki dia Islam, bukan menghendaki dia kufur. Sementara sana mengatakan aku kafir dan semisalnya, ini tidak boleh. Ini merupakan sumpah yang bid'ah dan bukan sumpah yang syar'i. Hadza huwa wallahu ta'ala a'lam. Ketika kita sakit, sulit untuk sembuh, apa yang wajib kita ucapkan? Apakah Sida pernah berangan-angan cepat mati atau bagaimana? Nabi alaihissalatu wassalam bersabda, la yatamannayanna ahadukumul maut lidhurrin nazala bih. Tidak boleh seorang berangan-angan untuk mati ketika musibah yang menimpanya. Karena apa? Jangan-jangan Allah Azza wa Jalla berikan dia umur yang panjang, maka kalau dia itu orang berbuat jelek, ada kesempatan untuk bertaubat. Tetapi kalau dia orang yang baik, lantas diberikan umur panjang supaya surganya semakin tinggi lagi. Lalu Nabi SAW mengatakan, in kana labudda fa'ila, sekiranya harus dia ingin mati, falyaqul, hendaklah dia berdoa, Allahumma ahyini in kanatil hayatu khairan li, ya Allah, hidupkanlah aku jikalau hidup itu lebih baik bagiku dalam ilmumu. Wa tawaffani in kanatil wafatu khairan li, ya Allah, wafatkanlah aku jikalau dalam ilmumu wafat itu akan lebih baik bagi diriku. Tapi untuk berangan-angan mati karena sakit terus gitu, ya mati-mati baik, ya, dan semisalnya, tidak boleh. Hadza huwa wallahu ta'ala ala wa ala. Dengan dia bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla sudah cukup. Ya, dengan dia bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla sudah cukup. Tidak mesti dia harus kembali mengucapkan syahadatain. Hadza huwa wallahu ta'ala ala. Tapi di kampung orang kawin diucap syahadat kembali. Makanya inilah kita bersuudzon. Yang mualaf ini selama beribadah. Iya. Jadi banyak ini ketika mau nikah harus nyadat dan semisalnya. Iya. Ini kita suudzon sama orang, jangan-jangan dia kafir tadinya. Iya. Jadi salah persepsi terhadap hadis wastahlaltum furujahun nabi kalimatillah. Ini dipakai dalil para jemaah. Kalian halalkan kehormatannya, kemaluannya dengan kalimat Allah. Jadi dianggap kalimat Allah itu adalah syahadu la ilaha illallah. Itu tuh, iya. Padahal bukan itu makna hadisnya. Makna hadisnya kalimat Allah adalah akad itu. Ya, karena itulah dia akad, dengan akad itu dijadikan halal oleh Allah tabaraka wa taala. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bertanya kepada seorang sahabat, kamu mau menikah? Mau ya Rasul, tapi kan aku enggak punya apa-apa katanya. Qal iltamis walau khataman min hadid. Cari meskipun cincin besi. Jadi meskipun cincin besi enggak boleh dipakai loh para jamaah. Sama seperti kita ya sebagai laki-laki memakai cincin emas ataupun campuran-campuran emas, enggak boleh. Ya, tapi apa? Yuntafa biha, bisa diambil manfaat dengan dijual harganya. Lalu dia tidak dapat. Apa yang kamu punya kalau begitu? Aku punya Al-Baqarah ya Rasulullah, hafal Al-Baqarah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Zawwajtukaha iya bima ma'aka minal Qur'an." Aku nikahkan engkau dengannya dengan maharmu Al-Qur'an yang kamu hafal. Sudah, selesai. Tidak ada syahadat. Ya. Padahal Nabi posisinya sebagai muallim, sebagai pembimbing, sebagai guru dan pengajar. Dan Nabi tidak mungkin ta'khirul bayan an waqtil hajah, mengakhirkan penjelasan dari waktu yang dibutuhkan. Kenapa? Jangan-jangan tidak pakai syahadah, kalau itu merupakan rukun dong apa? Dong batal nikahnya nanti. Tapi dia bukan rukun, bukan juga sebagai wajib, bukan juga sebagai mustahabbat, hal yang disunnahkan. Hadza huwa wallahu ta'ala a'lam. Untuk dia ya. Apa jatuh salah seseorang kalau misalkan dia di dalam hatinya daun kesiang, misalnya, tapi di dalam hati talak selama belum dilafazkan tidak jatuh. Kalau dalam hati tidak jatuh. Sama dengan nikah yang dibahas oleh para ulama kita, az-zawaj biniyatit talak, atau dinamakan zawajul misyar, ya, nikah dengan niat talak. Hadza wa Allahu ta'ala. Tapi saya kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kaji pada kesempatan malam ini para ikhwan, para jamaah dirahmatullah azza wa jalla. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat dan terus kita kaji karena ini hal yang sangat urgent dalam agama kita ini. Supaya Islam kita selamat, iman kita juga selamat, kita dan keluarga kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.